Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah qaum muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan kembali membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki Al-Kabiratul Thalithah. Berkata Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, dosa besar yang ketiga, as-sihru. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Baik. Jemaah sekalian, sihir termasuk dosa besar, bahkan termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran. Dan para ulama menjelaskan sihir itu secara bahasa maknanya adalah ma khafiya wala tufas sababuhu, yang tersembunyi atau yang halus sebabnya. Makanya waktu makan sahur di akhir malam disebut waktu sahur. Ya. Dari asal makna sihir, yang artinya sesuatu yang tersembunyi atau tersamar. Ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan sihir itu adalah azaim waruqa yu'athiru fil kulub wal abdan fayumrid wa yaktul wa yufarrik bainal mar'i wa zawjih. Disebutkan sejumlah ulama yang dimaksud dengan sihir itu adalah bacaan-bacaan atau mantra-mantra dan jampi-jampi yang dapat memberikan pengaruh, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, baik pengaruh pada hati, badan, sehingga dapat membuat sakit atau bahkan membunuh, dan juga dapat memisahkan antara suami istri. Berpengaruh pada badan dan hati, dapat membuat sakit, bahkan membunuh, dan memisahkan antara suami istri. Ya, dan tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian terhadap hamba-hambanya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan sihir. Dan di banyak daerah namanya itu berbeda-beda. Tapi kalau kita paham definisi ini, maka walaupun dinamakan dengan nama apapun, kita dapat memahami itu adalah sihir. Iya. Bacaan-bacaan, mantra-mantra yang diucapkan oleh para dukun, kemudian dengan sebab itu bisa memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Iya. Kadang di satu daerah disebut dengan santet. Di daerah lain disebut dengan macam-macam. Pada hakikatnya itu sihir. Dan jenis-jenisnya pun bermacam-macam. Iya. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata, لِأَنَّ السَّهِرْ لَا بُدَ أَيْ يَكْفُرْ. Ini termasuk dosa besar, karena penyihir itu mesti melakukan kekafiran. Tidak mungkin tidak. Sebab para penyihir itu untuk dapat mempraktekkan sihir, mereka harus bekerja sama dengan syaitan. Minta tolong kepada setan. Dan untuk mendapatkan pertolongan setan, enggak gratis. Setan itu sudah mempersyaratkan kepada mereka berbagai macam pendekatan diri kepadanya, ibadah kepadanya. Walaupun mungkin mereka enggak merasa beribadah kepada setan. Setan sudah mempersyaratkan kepada mereka untuk melakukan sejumlah kesyirikan dan kekufuran. Makin kafir dan makin musyrik seorang penyihir, makin banyak setan yang akan membantunya. Artinya dia makin sakti. Iya. Dan itulah tujuan syaitan membantu mereka, agar mereka semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menjadikan orang-orang itu kafir. Ya, orang-orang pada umumnya kafir tatkala orang-orang tersebut datang kepada seorang penyihir untuk minta tolong, mempergunakan jasa para penyihir untuk melakukan sihir bagi mereka. Maka dengan sebab itu mereka menjadi kafir. Iya. Dan anehnya, para penyihir ini kemudian menamakan setan-setan yang membantu mereka, yaitu setan dari kalangan jin, sebagai khadam mereka. Padahal mereka itulah yang merupakan khadamnya para setan, para jin. Ya. Khadam istilah mereka adalah pembantu, pembantu mereka. Padahal merekalah para pembantu dan budaknya setan, budaknya jin. Iya, dan tidak dibenarkan manusia meminta tolong kepada jin. Ini termasuk kategori kesyirikan atau dapat mengantarkan kepada syirik besar. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullah menegaskan, sebab penyihir itu la buda ayyakfur. Dia mesti terjerumus dalam kekufuran. Karena enggak mungkin dia dapat mempraktekan sihir tanpa melakukan kekufuran terlebih dahulu, tanpa mendekatkan diri kepada syaitan. Iya. Qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat ke-102. Maka jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara bentuk kekufuran syaitan adalah mengajarkan sihir. Karena dia mengajarkan kekufuran, maka dia kafir karena itu. Oleh karena itu siapa yang mempelajari sihir, dia kafir. Terlebih lagi kalau yang mempraktikannya. Iya. Jadi mempelajari sihir, mempraktikannya dan mengajarkannya adalah bentuk kekufuran sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa ma lisyaitanil mal'un," dan tidaklah setan yang terkutuk itu gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa liyushrika bihi. Tidaklah setan yang terlaknat itu memiliki tujuan dalam mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar manusia menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Dia menjadi penyembah setan dengan memperturutkan apa yang diinginkan syaitan, yang diperintahkan oleh syaitan, agar dia terjerumus di dalam kesyirikan. Yaitu dia mempersekutukan setan tersebut dengan Allah. Anehnya mereka masih mengatakan itu adalah khadam, setannya adalah khadam mereka. Padahal dialah khadam syaitan. Iya. Apa yang diperintahkan setan kepada mereka jemaah sekalian? Macam-macam. Intinya adalah semua kesyirikan dan kekufuran. Misalkan syaitan memerintahkan mereka untuk membaca mantra-mantra yang diajarkannya, yang di situ terkandung doa permohonan kepada setan-setan tersebut. Iya. Dan jangan tertipu. Kadang bacaan-bacaan tersebut mereka campurkan dengan Al-Quran. Padahal maksud mereka adalah untuk menghinakan Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran yang mulia mereka gabungkan dengan kesyirikan. Lafaz-lafaz kesyirikan. Yaitu doa permohonan kepada syaitan. Ya. Jadi jangan tertipu. Kalau ada seorang dukun yang kemudian sok mengobati katanya dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang berbahasa Arab. Hati-hati. Ini salah satu modus dukun yang diingatkan para ulama kita untuk menipu kaum muslimin. Mereka gabungkan mantra-mantra mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa berbahasa Arab. Padahal isinya permohonan kepada syaitan. Ya. Yang jadi masalah bagaimana cara kita mengenali. Kalau kita tahu bahasa Arab atau bahasa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dengan mudah kita mengenali. Ini ucapan kesyirikan. Itu pun kalau kita pahami. Karena kita belajar tauhid, kita mudah mengenali. Inilah kesyirikan. Maka disinilah pentingnya untuk mempelajari tauhid dan mengetahui berbagai macam bentuk kesyirikan, sehingga kita enggak gampang ditipu oleh para dukun tersebut. Atau dengan cara yang lain, lihat keseharian orang tersebut yang pada hakikatnya dia dukun, kemudian berpenampilan seperti seorang kiai, pakai jubah, pakai sorban, bahkan berjenggot, ya, berpenampilan seperti seorang ustaz, padahal hakikatnya dia dukun. Ditambah lagi dia campurkan bacaan-bacaannya dengan ayat Al-Quran atau doa-doa berbahasa Arab. Maka di antara jalan untuk mengenali dia itu adalah dukun, lihat kesehariannya. Lihat dirinya. Kalau ternyata dia adalah orang yang menyekutukan Allah dalam kesehariannya, atau melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan dan kekufuran, maka yakin dia adalah dukun. Dan dia adalah penipu. Ini termasuk dajjal. Penipu umat. Ya. Atau dalam kesehariannya dia tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan mungkin tidak sholat. Atau melakukan hal-hal yang baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ciri-ciri penyihir. Ciri-ciri penyihir. Makanya kadang para penyihir itu menipu umat dengan memberikan amalan-amalan kepada pasiennya atau kepada orang yang diajarkan sihir. Apa amalan-amalan tersebut? Kelihatannya bagus. Baca ayat kursi misalkan. Nampaknya kelihatan secara sekilas ini bagus banget nih. Ayat kursi atau zikir-zikir yang lain. Tapi kemudian ternyata niat orang yang membacanya bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa niatnya? Biar bisa sakti. Biar punya ilmu kanuragan yang kadang mereka sebut dengan ilmu hikmah. Hati-hati, ini juga tipuan. Ya. Mau disebut ilmu kanuragan, ilmu hikmah, ilmu kebal, tenaga dalam, semuanya itu sihir. Semuanya itu sihir. Ya. Dan juga mereka sebut dengan ilmu putih. White magic katanya. Jamaah sekalian, dalam Islam tidak ada ilmu putih. Tidak ada ilmu putih, ilmu hitam, merah, kuning, hijau, semuanya sihir. Tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Hanya saja, kalau mereka sebut ilmu putih, di situ ada penipuan. Seperti apa penipuannya? Mereka sarankan untuk membaca, mereka sarankan kepada orang yang belajar atau pasien yang akan diobati membaca ayat kursi misalkan. Ya. Kemudian mereka tentukan jumlah khusus. Misalkan baca selama 40 kali. Sekarang pertanyaannya, dari mana mereka menentukan itu? Mereka tentukan dari diri-diri mereka sendiri. Artinya mereka ciptakan ketentuan tersebut yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setan dengan senang hati membantu mereka. Atau kadang mereka tentukan harinya dibaca selama 40 hari. Dari mana mereka menentukan jumlah tersebut? Dari syaitan atau dari diri mereka sendiri. Makanya setan dengan senang hati membantu mereka karena mereka telah mengada-ada di dalam agama. Dan dengan sebab itu pula bisa terjerumus di dalam kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, am lahum syuraka' syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan untuk mereka satu ajaran agama yang tidak Allah izinkan? Maka Allah sebut yang mensyariatkan cara-cara beragama, cara-cara beribadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai sekutu yang mensyariatkan bagi mereka. Iya, jadi jangan tertipu. Ini termasuk metode tukang sihir untuk menipu. Ya, jangan peduli walaupun mereka orang-orang memanggil dia sebagai kiai, sebagai ustad, lihat amalannya. Ya. Kalau dia menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah indikasi-indikasi tukang sihir. Baik. Jadi Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menegaskan bahwa mereka itu bisa melakukan sihir tidak lain karena bantuan setan. Dan setan tidak membantu begitu saja, melainkan mereka harus melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah agar mendapatkan bantuan dari syaitan. Makanya Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 ini, mereka itu telah kafir disebabkan mengajarkan atau mempelajari sihir, apalagi mempraktekannya. Wa qala Allah ta'ala an Harut wa Marut. Kata Az-Zahabi rahimahullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Harut dan Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dan keduanya, yaitu Harut dan Marut, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sampai keduanya berkata, kami ini hanya ujian, maka janganlah kamu kafir. Jamaah sekalian, para ulama mufassirin menyebutkan bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk menguji manusia. Apa ujiannya jemaah sekalian? Ujiannya adalah sihir. Siapa yang mempelajarinya, maka dia kafir. Siapa yang tidak mau mempelajarinya, maka dia lolos ujian. Oleh karena itu, kata Allah, keduanya tidak akan mengajari sampai mereka mengingatkan, kami ini hanyalah fitnah, hanya ujian. Maka janganlah kamu kafir. Janganlah kamu kafir, maksudnya kata para ulama, jangan kamu mempelajari sihir. Kemudian Allah tegaskan, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Artinya Allah tetapkan di dalam ayat ini, sihir itu nyata dan memiliki pengaruh. Di antara pengaruhnya adalah dapat memisahkan antara suami istri, dua orang yang saling mencintai. Iya. Maka ayat ini juga menegaskan kepada kita, sihir itu sesuatu yang nyata. Karena ada sebagian orang sesat, sebagian ahlul bid'ah mengingkari adanya sihir. Bahkan mereka berani mengingkari hadis-hadis sahih tentang tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdasarkan logika mereka. Kata mereka, kalau beliau itu seorang nabi, enggak mungkin tersihir. Padahal justru itu bukan sebuah kelemahan dan kehinaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu menunjukkan beliau adalah seorang nabi. Bukan yang patut disembah. Beliau seorang nabi yang merupakan manusia biasa seperti kita juga, yang bisa saja tertimpa mara bahaya seperti sihir. Ya, itu hikmahnya. Allah izinkan, Allah takdirkan beliau terkena sihir agar kita tidak menuhankan beliau. Karena beliau pada hakikatnya sama seperti kita juga, manusia biasa yang mungkin tertimpa bahaya. Dan juga itu menunjukkan keistimewaan beliau. Sebagai seorang nabi dan rasul, tertimpa berbagai macam malapetaka yang besar. Sebab karena itu Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat para nabi dan rasul. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling keras tertimpa bala adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Ini tergantung kadar keimanan seseorang. Ya. Jadi ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sihir itu nyata, ya, sesuatu yang nyata. Mengingkari adanya sihir sama dengan mengingkari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga termasuk kekufuran. Ya. Kemudian ulama menjelaskan sihir itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir yang memiliki hakikat dan sihir yang hanya berupa pengkhayalan. Sihir yang memiliki hakikat itu seperti apa? Seperti mantra-mantra yang mereka bacakan, atau buhul-buhul yang mereka tiup dan mereka bacakan mantra, kemudian dapat memberikan pengaruh kepada orang yang disihir, kadang berpengaruh pada hatinya, pada jiwanya, sampai bisa membuat dia sangat ketakutan, sedih, atau bahkan menjadi gila, atau memberikan pengaruh pada badannya, menyakiti bahkan sampai membunuh. Ya, dan ini benar-benar ada. Itulah diantaranya yang digunakan oleh penyihir Yahudi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang orang-orang Yahudi itu merekalah yang senang melakukan sihir. Oleh karenanya di dalam ayat ini juga, pada lanjutan ayat disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Padahal mereka itu, orang-orang Yahudi itu sudah tahu apa yang mereka tukar, yaitu ayat Allah, kitab Allah mereka tukar dengan sihir, menyebabkan mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Tidak memiliki bagian artinya sudah sampai pada tingkat kekufuran. Itulah orang-orang Yahudi. Mereka tukar kitab Allah dengan sihir. Ya, maka salah satu dari mereka yang menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sihir kepada Nabi SAW itu termasuk sihir yang hakiki. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, terbayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang beliau belum lakukan, seakan-akan beliau sudah lakukan. Iya, jadi dahsyat pengaruh sihirnya. Ada juga sihir yang sifatnya hanya pengkhayalan. Artinya apa? Tidak benar-benar terjadi. Hanya mata kita yang disihir. Persis seperti yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat manusia itu takut. Padahal tali temali yang mereka sihir jadi ular itu tidak benar-benar berubah jadi ular. Hanya mata manusia yang disihir. Dan subhanallah, termasuk Nabi Musa alaihi salam mengira itu adalah sihir. Jadi ini sekaligus bantahan kepada sebagian kelompok sesat yang mengatakan para nabi tidak mungkin tersihir. Nabi Musa juga tersihir di sini. Beliau mengira, beliau terlihat dengan pandangan mata beliau, tali temali itu berubah menjadi ular, padahal tidak. Itu cuma pengkhayalan. Ya. Kata Allah, mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia itu takut. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah tentang ijma ulama ini dalam tafsir beliau, bahwa tukang sihir itu tidak mungkin merubah hakikat. Tidak mungkin merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Iya. Jadi tali temali itu enggak mungkin dia rubah jadi ular, ya. Atau daun-daun enggak mungkin dirubah jadi uang, ya. Kalau bisa mereka sudah kaya semuanya. Ya. Enggak mungkin tukang sihir itu merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau begitu, kenapa kok bisa berubah? Karena mata kita yang disihir. Iya. Ini namanya sihir pengkhayalan. Dan termasuk dalam sihir pengkhayalan ini adalah tukang sihir yang menyembelih seseorang, kemudian dia pisahkan kepalanya, lalu dia satukan kembali. Seakan-akan dia sudah mati, kemudian hidup lagi. Ini enggak mungkin terjadi. Ya, mustahil. Kecuali sihir. Makanya pernah terjadi di masa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian seperti itu. Lalu datang sahabat yang mulia Jundub Al-Azdi radhiyallahu anhu, dia penggal kepala tukang sihir tersebut. Ternyata tukang sihir itu tidak bisa menyambung kepalanya sendiri, ya. Maka terbukti itu semuanya hanyalah sihir. Baik. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, fatara khalqan katsiran min ad-dullal yadkhuluna fi as-sihri wa yadhunnunahu haraman faqat wa ma yash'uruna annahu al-kufr. Maka sayang sekali kata beliau, engkau lihat banyak orang dari kalangan orang-orang yang sesat masuk dalam praktek sihir ini dan mereka mengira itu hanya perbuatan yang haram saja. Mereka tidak menyadari itu adalah termasuk kekufuran. Ya. Jadi sihir itu termasuk kekufuran. Bahkan disepakati para ulama, hanya saja ada nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kalau sihir itu mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka itu adalah kufur. Tetapi kalau tidak, kalau hanya menggunakan obat-obatan, maka itu tidak sampai kekufuran, namun dosa besar. Artinya apa? Ulama sepakat. Karena hakikat sihir itu mengandung kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Adapun yang dinukil Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau maksudkan dengan menggunakan obat-obatan, ya, misalkan ada ramuan-ramuan tertentu dapat menyihir. Ya, sama dengan obat modern seperti saat ini. Ya, bisa membuat orang fly atau bisa membuat orang terbius. Ya, seperti itu. Maka pada hakikatnya itu bukan sihir dalam pengertian syariat. Itu hanyalah sihir secara majaz. Sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani lasihrah." Sesungguhnya termasuk dari kepintaran berbicara itu terdapat sihir. Iya. Artinya apa? Orang kalau pintar pidato, pintar berretorika, dia seakan-akan bisa menyihir orang. Dia bisa buat orang sedih, dia bisa buat orang tertawa dengan pidatonya, retorikanya. Ya, seakan-akan dia menyihir. Maka bukan sihir seperti itu yang dimaksudkan. Iya. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang disepakati para ulama adalah sihir yang hakiki. Sihir yang nyata, sihir yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan meminta pertolongan syaitan. Iya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Baik. Maka kata Adz-Dzahabi rahimahullah, ini termasuk kekufuran. Oleh karena itu ini pasnya disebutkan pada apa namanya, dosa besar yang kedua, ya. Tapi beliau sebutkan yang kedua adalah membunuh. Ini lebih parah daripada membunuh sampai pada tingkat kekufuran. Kemudian beliau berikan contoh. Fayadkhuluna fi ta'limi as-saymiya wa 'amaliha. Di antaranya mereka melakukan pengajaran satu ilmu yang menurut mereka sebagai ilmu, disebut dengan ilmu simia, dan mempraktikannya. Apa ilmu tersebut, jemaah sekalian? Itu salah satu jenis sihir, yaitu rumus-rumus, simbol-simbol, atau kalimat-kalimat yang mereka tuliskan. Dan dari situ mereka dapat mempraktikkan sihir. Entah bagaimana caranya. Yang pasti itulah yang diajarkan syaitan kepada mereka. Ya, mungkin seperti raja yang dikenal oleh sebagian orang. Disebut dengan raja. Ya. Dengan itu setan membantu mereka. Ada simbol-simbol tertentu. Dan ada kalimat-kalimat kekufuran. Dan terkadang mereka campur dengan Al-Quran. Atau tulisan-tulisan Arab yang orang Arab sendiri pun enggak paham kalau baca. Iya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa hiya mahdus sihir. Itu adalah sihir secara hakiki. sihir yang jelas, ya, murni sihir. Wa fi 'aqdil mar'i an zawjatihi wa huwa sihir. Demikian pula mereka mengikat seorang laki-laki, ya, yakni mengikat dengan sihirnya sehingga tidak bisa menggauli istrinya. Ini dahsyat. Ya, laki-laki mau, seorang suami mau menggauli istrinya enggak bisa. Ya. Kalau berjauhan dia kangen istrinya, kalau sudah berdekatan hilang sudah nafsunya. Dan yang semisal dengan itu. Mereka kerjai suami istri, enggak bisa berhubungan. Iya. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan bagaimana solusi pengobatannya. Wa fi mahabbati zauj limra'atihi wa fi bughdiha wa bughdihi. Demikian pula mereka bisa membuat seorang istri atau seorang suami mencintai istrinya walaupun tadinya dia kurang cinta, atau sebaliknya. Atau bisa juga membuat saling benci antara suami istri yang saling mencintai. Ya, subhanallah, memberikan pengaruh kepada jiwa. Dan sekali lagi, semuanya itu terjadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah untuk menguji manusia. Iya. Wa asbahi dzalika bi kalimatin majhulah. Dan yang semisal itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan kalimat-kalimat yang tidak diketahui artinya. Makanya hati-hati. Kalau mereka sudah bacakan mantra-mantra itu yang enggak jelas artinya, kadang pakai bahasa-bahasa daerah. Nah, biasanya itu kata Az-Zahabi rahimahullah aktsaruha syirkun wa dhalalun. Pada umumnya mengandung kesyirikan dan kesesatan. Makanya para ulama mempersyaratkan ruqyah, jampi-jampi atau bacaan terhadap si sakit yang sesuai syariat, syarat dipersyaratkan ada tiga. Di antaranya harus dengan bacaan yang dipahami maknanya, ya, bukan bacaan yang enggak jelas karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Apa bacaan yang dipahami maknanya? Tidak lain ayat-ayat Al-Quran. Itu yang paling, yang seharusnya dibaca dalam ruqyah. Demikian pula doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat ruqyah. Syarat yang lain adalah kita meyakini ruqyah itu hanyalah sebab. Hanyalah sebab. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyembuhkan. Bukan karena kita sudah punya kemampuan khusus sehingga kita bisa melawan setan, bisa mengusir setan, mengunci setan, menyembelih setan. Itu semuanya termasuk tipuan setan terhadap sebagian orang yang sibuk meruqyah, lupa menuntut ilmu. Ya, apalagi sudah terlanjur terkenal jadi peruqyah nasional. Dia sudah anggap dirinya berilmu. Dia sudah anggap dirinya pantas dipanggil seorang yang berilmu. Ya. Dia sudah malas menuntut ilmu. Dia sudah tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak lagi memperdalam ilmu akidah, ilmu tauhid yang paling utama. Dia sibuk dengan ruqyah. Dan itu termasuk metode syaitan menggelincirkan para penuntut ilmu. Ya. Menyibukkan mereka dengan ruqyah. Hati-hati. Ini tipuan syaitan. Makanya pernah terjadi di negeri Yaman, di markas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullahu taala, ada jin yang merasuki seseorang kemudian diruqyah. Kata jin tersebut, saya mau keluar tapi dengan syarat, yang meruqyah saya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi, seorang ulama besar yang kesibukannya adalah setiap harinya menuntut ilmu dan mengajarkannya. Itu kesibukan beliau. Tapi setan ini pingin memalingkan beliau kepada apa? Kepada sesuatu yang kelihatannya bagus. Dan memang bagus, namun kalau dengan cara yang salah atau berlebihan dapat menyelewengkan, yaitu kegiatan ruqyah. Iya. Kegiatan ruqyah. Kalau kemudian kita disibukkan dengan ruqyah dan lupa menuntut ilmu, atau sedikit saja waktu yang kita berikan untuk menuntut ilmu lebih banyak rukyah ke sana, rukyah kemari, ya, bahkan sampai tampil dijadikan sebagai acara hiburan, ya, dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, maka ini termasuk tipuan syaitan. Jadi ini salah satu tujuan syaitan, memalingkan para penuntut ilmu dari menuntut ilmu kemudian sibuk dengan rukyah. Iya. Makanya kemudian apa yang muncul dari mereka? Mereka pikir mereka sudah punya ilmu khusus untuk menundukkan jin. Sampai-sampai ada yang menyamakan dirinya seperti Naruto. Ya. Siapa itu Naruto? Penyihir. Dukun. Padahal ini syarat. Rukyah itu hanya boleh diyakini itu hanya sebab. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menyembuhkan. Dialah yang menyembuhkan. Kalau Allah kehendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Rukyah yang sesuai dengan syariat. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh mengandung penyelisihan syariat. Apa penyelisihan syariat itu? Yang paling parah adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Ya. Atau berbuat bid'ah dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kemaksiatan. Ya. Seperti tukang rukyah memegang pasiennya perempuan, ini maksiat, ini tidak dibenarkan. Atau bahkan sampai berdua-duaan dengan seorang wanita dengan alasan merukyah. Ya, ini maksiat. Inilah tiga syarat rukyah yang sesuai syariat. Pertama, dengan bahasa yang dipahami, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, doa-doa yang beliau ajarkan. Yang kedua, diyakini itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, rukyah itu tidak boleh mengandung penyelisihan syariat. Apakah kesyirikan, bid'ah, maupun maksiat. Iya. Kemudian, kita ingatkan kembali, jangan sampai kegiatan rukyah ini menipu kita, menghalangi kita, dan memalingkan kita dari menuntut ilmu. Itu yang utama. Makanya kita enggak pernah dengar para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa yang membuka klinik rukyah. Tidak ada, ya. Atau kesana kemari dakwahnya di mana-mana rukyah terus. Diundang kesana kemari sampai masuk TV nasional, rukyah terus yang dia bahas. Tidak pernah kita dengarkan para ulama seperti itu. Ya, itu bukan metode dakwah yang benar. Itu metode dakwah yang menyimpang dari jalan dakwah Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Apa jalan dakwah Ahlus Sunnati Wal Jamaah? Mendidik umat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperingatkan bahaya kesyirikan. Oleh karena itu para ulama menceritakan ketika Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala pertama masuk ke selatan Saudi Arabia, di sana tersebar berbagai macam kesyirikan dan kekufuran serta perdukunan, ya, dan banyak orang yang sakit diganggu oleh tukang sihir dan setan-setan mereka. Banyak orang yang dirasuki oleh syaitan. Apa yang beliau lakukan jemaah sekalian? Beliau enggak sibuk merukyah. Beliau enggak bikin klinik rukyah. Beliau sebarkan dakwah tauhid. Beliau mendakwahkan tauhid dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dengan permasalahan-permasalahan tauhid dan memberantas kesyirikan. Maka tidak berapa lama orang-orang yang tadinya sakit diganggu syaitan itu, alhamdulillah sembuh. Karena mereka mempelajari tauhid, mereka tawakal kepada Allah, mereka meminta perlindungan kepada Allah, maka setan enggak bisa mengganggu mereka. Iya. Jadi inilah dakwah Ahlus Sunnati Wal Jamaah, enggak sibuk dengan rukyah. Bukan rukyah itu tidak baik, rukyah baik. Kalau memenuhi syarat-syarat rukyah dan bukan dijadikan sebagai prioritas utama, itu hanya bagian dari dakwah. Namun yang lebih penting daripada itu adalah mempelajari tauhid dengan benar, ya. Di antaranya adalah rukyah. Ya. yang sesuai dengan syariat, yang tidak mengandung kesyirikan. Ya. Nah, harus dikaji tauhid itu secara menyeluruh. Demikian pula kita mengenal perbuatan kesyirikan secara menyeluruh. Iya. Ini yang perlu kita ingatkan terkait dengan sebagian orang yang terjerumus di dalam rukyah-rukyah yang menyimpang. Baik. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mulai memasuki pembahasan tentang hukuman bagi tukang sihir. Kata beliau, "Wa haddus sahir al-qatl." Dan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Li'annahu kafara billah aw dar al-kufr. Karena dia telah kafir kepada Allah atau mendekati kekufuran. Iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Beliau sebutkan di antaranya adalah sihir. "Falyattaqil 'abdu rabbah wa la yadkhulu fi ma yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah." Maka hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Rabb-nya, janganlah dia memasuki sesuatu yang dapat membuat dia rugi di dunia dan di akhirat. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah sihir. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa asar dan hadis tentang hukuman bagi tukang sihir. Wa yurba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Haddus sahir darbatun bis-saif." Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Was-sahih anahu min qawli Jundub. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, yang sahih ini dari ucapan Jundub. Dan ini sahih. Mauquf dari ucapan sahabat yang mulia Jundub radhiyallahu anhu. Iya. Dan pada umumnya sahabat tidak akan mengucapkan hal yang seperti ini kecuali atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian ulama mengatakan ini sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan mauquf hanya sampai kepada sahabat Jundub radhiyallahu anhu. Walaupun dia mauquf, namun ini memiliki hukum marfu'. Ya, karena ini satu hukum di dalam syariat, tidak mungkin ditetapkan kecuali dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan asar ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir dan para ulama yang lainnya. Baik. Sanadnya sahih. Wa qala Bajalah bin Abadah. Dan berkata Bajalah bin Abadah, "Atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin an iqtulu kull sahirin wa sahiratin." Telah datang kepada kami suratnya Umar, ketetapannya Umar radhiyallahu anhu sebelum beliau meninggal selama 1 tahun. Apa ketetapan Umar di masa pemerintahan beliau? Beliau perintahkan kepada seluruh gubernur beliau, "An iqtulu kull sahirin wa sahiratin." Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Bajalah bin Abadah, "Qatalna 3 sawahir." Kami pun membunuh ketika itu 3 orang tukang sihir. 3 orang tukang sihir. Jadi, ini hukum para sahabat. Yang sekali lagi, tidak mungkin mereka melakukan itu kecuali dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, atau berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami bahwa memang hukumannya adalah hukuman mati. Ya, dan juga disebutkan ulama 4 mazhab sepakat. Hanya saja dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah seperti penukilan sebelumnya, yaitu apabila sihirnya itu tidak termasuk kategori kekufuran, maka tidak sampai hukuman mati. Artinya ulama sepakat sihir yang termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran, dan pada umumnya sihir memang seperti itu, maka hukumannya adalah hukuman mati. Iya. Jadi dinukil dari para sahabat, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Jundub, kemudian juga dinukil dari Hafsah, demikian pula dari Uthman, juga ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz dan para sahabat serta generasi tabi'in yang lain. Iya. Jadi hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman mati. Iya. Tetapi siapa yang menghukum mati para tukang sihir, ini hanyalah hak khusus pemerintah. Bukan hak setiap orang, bukan hak masyarakat. Andai pemerintah satu negeri tidak melakukannya, maka dosa-dosa mereka tidak berpindah kepada masyarakat. Adapun kita sebagai anggota masyarakat wajib untuk memberikan nasihat. Wajib untuk memberikan nasihat. Iya. Dan membantah para tukang sihir, ya, dan membentengi umat dari tipuan-tipuan dan kedustaan para tukang sihir ini. Iya. Dan athar ini sahih, athar Bajalah bin Abadah sahih, pada asalnya ada di dalam riwayat Bukhari dan disebutkan di dalam Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah, demikian pula Al-Musannaf Abdul Razzaq serta di kitab-kitab yang lainnya, dan disahihkan oleh Ibn Hazm dan para ulama yang lainnya. Baik. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah: mudminu khamrin wa qati'u rahmin wa musaddiqun bis-sihr." Ada tiga golongan atau tiga orang yang tidak akan masuk surga. Pecandu khamr, pemutus tali hubungan kekeluargaan, dan yang membenarkan sihir. Diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jamaah sekalian, disebutkan di sini tiga dosa yang menyebabkan seseorang tidak akan masuk surga. Ya, hanya saja dua dosa yang pertama tidak termasuk kategori kekufuran. Sehingga ulama menjelaskan maksud tidak masuk surga di sini adalah tidak masuk surga secara langsung. Iya. Karena kalau dia beriman, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dan Allah tidak berkenan mengampuninya, maka dia akan masuk neraka, namun suatu saat akan masuk surga, sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam pembahasan kesyirikan. Dan kalau Allah berkenan mengampuninya, maka dia akan masuk surga secara langsung. Adapun yang ketiga, termasuk kesyirikan dan kekufuran, yaitu membenarkan sihir. Itu artinya membenarkan kekufuran. Membenarkan kekufuran adalah juga termasuk kekufuran. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Ibn Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwalah syirkun." Ruqyah-ruqyah, jimat-jimat, dan tiwalah adalah syirik. Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jemaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga macam syirik. Yang pertama ruqyah. Namun ruqyah yang dimaksudkan di sini tidak semua jenis ruqyah, tetapi ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kalau dia terpenuhi tiga syarat yang sudah kita sebutkan, maka boleh. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirka." Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung syirik. Demikian pula ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Iya, hendaklah dia lakukan. Jadi ruqyah yang dimaksud di sini apabila mengandung kesyirikan. Yang kedua dan ketiga, jimat dan tiwalah. Makin adalah syirik. Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala menerangkan, at-tiwalah, apa yang dimaksud dengan at-tiwalah, kata beliau, nau'un minas sihir. Itu adalah jenis sihir. Wahuwa tahbibul mar'a ila zawj. yaitu membuat seorang wanita senang atau cinta kepada suami. Inilah yang mereka kenal dengan pelet. Ini termasuk jenis sihir. Iya. Wat tamimah kharzatun taruddul ain. Sedangkan yang dimaksud dengan tamimah adalah jimat untuk menolak penyakit ain. Atau menolak apa saja untuk melindungi dari berbagai macam bahaya. Ya. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tiga macam kesyirikan. Yang pertama, jampi-jampi, ruqyah yang mengandung permohonan kepada syaitan, itu termasuk kategori sihir yang digunakan oleh para dukun minta tolong kepada setan. Kemudian yang kedua, tamimah, jimat. Kemudian yang ketiga, at-tiwalah, salah satu bentuk sihir juga, membuat orang senang kepada yang lain. Ya. Kemudian di bagian akhir pembahasan ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan satu faedah bahwasannya sangat disayangkan sekali banyak orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama terjerumus di dalam kesyirikan ini, dalam praktik sihir, membenarkan sihir atau mengajarkan sihir dan mempelajari sihir. Iya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menasihati para ulama dan para penuntut ilmu untuk lebih giat lagi di dalam berdakwah dan mengingatkan kaum muslimin, dan beliau memberikan nasihat khusus, hendaklah orang-orang yang bodoh ini yang terjerumus dalam kesyirikan kita sikapi dengan kelembutan agar dia mau diajarkan, agar dia mau diingatkan. Khususnya lagi kata beliau, orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang jauh dari para ulama, di negeri-negeri yang dipenuhi dengan kesyirikan dan kekufuran. Maka ketika mereka terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran, hendaklah mereka diberikan uzur karena kejahilannya. Jangan kemudian kita kerasi dengan cara kita kafirkan, lalu kita enggak mau dakwah lagi sama sekali. Tidak, jemaah sekalian. Kita dekati mereka. Kita sampaikan dakwah kepada mereka dengan kelembutan. Ikat hati mereka dengan milik kita, apa yang kita punya. Kita bisa bantu, kita bisa berikan harta, kita bisa bantu dengan tenaga agar dia menjadi lembut hatinya untuk menerima dakwah. Iya. Jadi, itu nasihat akhir dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk menghadapi kaum muslimin yang terjerumus di dalam praktik-praktik sihir. Wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di bagian akhir ini kami ingin memberikan satu faedah penting, sebuah ringkasan dari risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibn Bas rahimahullah yang berjudul Risalah fi hukmi sihri wal kahanah wa ma yata'allaqu biha. Risalah tentang hukum sihir dan perdukunan dan yang terkait dengannya, yaitu tentang pencegahan sihir dan pengobatannya. Secara ringkas insyaallah taala akan kita kutip dari risalah ini. Syekh bin Bas rahimahullah taala menyebutkan bagaimana cara mencegah sihir. Di antaranya adalah membentengi diri kita dengan zikir-zikir dan doa-doa serta bacaan-bacaan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita baca dengan penuh keimanan kepada Allah serta tawakal, bergantung kepadanya dan berharap hanya kepadanya. Iya. Di antaranya yang perlu kita baca adalah ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Iya. Setiap selesai sholat wajib, setelah membaca zikir-zikir yang disyariatkan, bacalah ayat kursi. Dan bahkan ayat kursi itu sendiri termasuk zikir yang disyariatkan. Demikian pula membaca ayat kursi sebelum tidur. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan ayat kursi ini adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim, karena di dalamnya terkandung nama-nama Allah yang maha mulia dan sifat-sifat Allah yang maha agung. Iya. Demikian pula membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat wajib. Baca tiga surat ini. Dan surat ini disebut Mu'awwidzat. Bacaan-bacaan untuk minta perlindungan kepada Allah. Ya, coba lihat kandungan Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq itu di antaranya ada lafaz min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan perempuan-perempuan tukang sihir yang biasa meniup di buhul-buhul. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Al-Falaq dan An-Nas ini turun untuk melawan tukang sihir yang meruqyah apa yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap selesai sholat wajib masing-masing satu kali. Kemudian membaca surat ini tiga kali di pagi dan petang hari. Baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, dan An-Nas tiga kali di pagi hari dan petang hari. Iya. Jadi termasuk zikir pagi petang. Demikian pula sebelum tidur dianjurkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiga kali. Setelah itu tiupkan ke tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Kemudian baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu tiup lagi. Kemudian yang ketiga, baca lagi, kemudian tiup lagi, dan usapkan. Jadi tiga kali dilakukan seperti itu. Ini termasuk pencegahan dari sihir. Dan bisa juga untuk pengobatan, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Demikian pula, termasuk benteng sihir adalah membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di awal malam. Membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di awal malam. Ya, pada maghrib kalau gitu. Pada maghrib, kita baca dua surat atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian juga membaca ta'awudz pada pagi dan petang hari dan ketika mendatangi satu tempat. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini di satu tempat maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi kapan dan di mana saja hendaklah kita baca ini. Tapi tentunya jemaah sekalian, baca bukan sekedar ucapan lisan. Sertakan tawakal kepada Allah dan pengharapan terhadapnya agar kita mendapatkan perlindungannya. Iya. Kemudian juga membaca di pagi hari tiga kali dan sore hari tiga kali zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca ini tiga kali. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan apakah di langit maupun di bumi, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Inilah diantara zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang dianjurkan kita baca untuk minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan maupun para tukang sihir. Ini untuk pencegahan. Ya. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutupan untuk pengobatan, Syekh Ibn Bas rahimahullah juga menyebutkan bagaimana mengobati sihir. Maka caranya adalah dengan meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang sakit. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah Rabbnya manusia, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Demikian pula ruqyah Jibril alaihi salam yang beliau bacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin au ainin hasid au aini hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik, dan seterusnya. Ini adalah bacaan ruqyah yang dibaca oleh Jibril untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jemaah sekalian, ada beberapa juga yang dinasihatkan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala untuk dibacakan kepada si sakit. Jemaah para pendengar Radio Syiar Tauhid yang saya muliakan, bisa merujuk langsung kepada risalah Syekh bin Bas rahimahullah tentang sihir dan perdukunan agar lebih detail dan bisa menghafal bacaan-bacaan ruqyah yang beliau sebutkan, yang semuanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan saya telah menulis ringkasan atau membuat ringkasan dari buku tersebut yang mungkin insyaAllah ta'ala lebih memudahkan. Semoga bermanfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.